بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah mastata'tum, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sekarang sampai pada ayat 256 dari surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah membahas ayat kursi atau ayat 255. Sekarang kita lihat 256-257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. La, tidak ada ikroha, paksaan, fitin di dalam agama. Qad, sungguh, tabayyana, jelas. Ar-rusdu, petunjuk, minal ghoi, al-ghoi, itu kesesatan, abdolal. Faman, maka barang siapa yang yakfur, kufur, bitoghut, dengan toghut, bayu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Faqad maka sungguh istamsaka, dia telah berpegang. Bil urwatil wusqa, dengan tali yang kokoh. Bil urwatil wusqa, dengan tali yang kokoh. La, tidak akan infisoma. Infisom diartikan inkoto. Tidak akan terputus laha baginya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali dari orang-orang yang beriman. Penolong, pelindung dari orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka. minad dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada nur, cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, auliya'uhum, auliya'uhum, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, at-taghut, taghut, taghut itu kullu syai'in ma yudghiyal insan ayudhilluhu an tariqil haq wal huda, segala sesuatu yang menjadikan manusia itu berlebih-lebihan menyesatkan dari jalan petunjuk, jalan kebenaran. Atau bahasa sederhananya, segala sesuatu yang menjadikan lalainya kita dari Allah, maka sesuatu itu disebut taghut. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penduduk neraka, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu kekal. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ayat 256. Di dalam tafsir Qurtubi, ini Imam Qurtubi meriwayatkan atau menafsir yang meriwayatkan tentang asbabun nuzul dari ayat 256 ini, sebab-sebab turunnya ayat dari 256 ini. Tidak ada paksaan di dalam agama, sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan sebagaimana jelasnya antara siang dan malam. Ada seseorang dari kaum Ansor, yang kaum Ansor ini punya anak laki-laki dua. Kemudian dua anak ini merantau, dua anak ini beragama Nasrani sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Nah, kemudian Rasulullah datang ke Madinah, kaum Ansor ini, sahabat ini, kaum Ansor ini, dia masuk Islam. Nah, kedua anak laki-lakinya ini tetap masih merantau dan tetap masih beragama Nasrani. Nah, kemudian ketika keduanya pulang ke Madinah, maka keduanya ini dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk Islam. Bahkan orang tua mengatakan, saya tidak akan mengakui kamu berdua sebagai anakku sebelum kamu itu masuk Islam. Nah, ini. Maka turun ayat ini yang menyatakan tidak ada paksaan di dalam agama ini. Jadi di dalam Islam, orang masuk Islam itu tidak boleh dipaksa. Bahkan kalau ada orang datang kepada kita untuk menyatakan keislamannya karena terpaksa atau karena kepingin menikahi seseorang yang kebetulan beragama Islam, maka hendaknya ini kita tunda dulu. Untuk dia masuk Islam, kita dakwai dulu. Sampai dia itu benar-benar bahwa dia itu masuk Islam itu secara kesadarannya, bukan karena kepepet atau karena terpaksa. Ini berbeda dengan agama yang lain. Bahkan kalau agama yang lain, maksa-maksa untuk bisa masuk di dalam agamanya. Nah, ini dengan berbagai cara. Maka ya, bapak-bapak terutama, ketika orang datang mungkin ke masjid kita ini untuk kepingin masuk Islam, minta disyahadatkan, maka tentunya kita ada dialog dulu. Apa latar belakang alasan dia ini masuk Islam? Wah, lah kula dipaksa. Lah ini maka justru kita tidak boleh menerima orang yang terpaksa untuk atau dipaksa untuk masuk Islam ini. Tetapi walaupun tidak ada paksaan di dalam agama Islam, tetapi di dalam nanti sesudah orang itu masuk Islam, maka dia dipaksa untuk mengikuti cara-cara Islam. Ya, gambarannya sederhana begini. Saya punya rumah. Tidak ada paksaan orang itu masuk ke rumah saya. Masuk ya monggo, tidak masuk ya tidak masalah. Tetapi ketika orang itu sudah masuk di rumah saya, maka orang tersebut harus mengikuti aturan-aturan saya. Jadi nggak boleh nih, dengan alasan kan nggak ada paksaan masuk rumah jenengan. Kemudian dia masuk, terus ngerti-ngerti neng kamar tidur, terus turun teng mriku, terus segel jipuk dewi, terus ya, pokoknya kaya omahe dewi jag-jagan gitu, itu nggak boleh. Ya karena betul tidak ada paksaan untuk masuk rumah seseorang. Tapi ketika itu sudah masuk rumah seseorang, kita harus mengikuti aturan mainnya. Nah, begitu juga tidak ada paksaan orang itu masuk Islam. Tapi ketika orang itu sudah masuk Islam, dia wajib mengikuti aturan-aturan atau tata cara Islam. Ya diantaranya sholat, diantaranya puasa. Minimal rukun Islam itu harus dijalani sekuat tenaga. Jadi nggak bisa kalau ngaku Islam nih, saya nggak mau sholat tok, saya pilih sing enak-enak tok lah, ini sakar PDW sendiri. Ya. Alasannya nggak udah lili kan, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Ya. Ya ini betul tidak ada paksaan ketika dia masih di luar Islam. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk mengikuti syariat-syariat Islam ini. Kemudian kenapa kok Allah menyatakan tidak ada paksaan di dalam agama? Allah menjelaskan qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena sudah jelas antara petunjuk dan kebatilan, petunjuk dengan kesesatan itu sudah jelas sebagaimana jelasnya siang dan malam. Jadi enggak usah ditekso-pekso itu seketok. Nah sekarang pertanyaannya gini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini mempunyai atau merasa punya kelebihan enggak atau di dalam Islam kita ini? Kan tadi kota bayana rusdu minal ghayy itu penafsirannya sudah jelas antara petunjuk dan kesesatan sebagaimana jelasnya antara siang dan malam. Ketok melo-melo, cetok melo-melo. Nah sekarang kita itu memeluk agama Islam itu rumongso punya keistimewaan enggak? Sehingga kita itu tidak bisa mengatakan semua agama itu baik. Semua agama itu benar. Nah kalau kita mengakui semua agama benar, nah berarti antara Islam dengan agama yang lain itu selevel, sejajar. Nah berarti ayat ini tidak berlaku kan begitu. Jadi Islam dibandingkan dengan agama yang lain itu bagaikan antara siang dan malam. Perbedaannya jelas sekali. Nah kalau orang itu mengatakan kabeh agama itu benar. Nah ini berarti ya bertentangan dengan ayat ini. Dan itu adalah omongan kesyirikan, omongan kekafiran. Fama yakfur bitaghut. Siapa yang kufur dengan taghut? Taghut itu segala sesuatu yang menjadikan diri kita itu lupa dari Allah. Memalingkan diri kita itu dari Allah. Maka sesuatu itu disebut taghut. Taghut itu bisa berupa benda, bisa berupa sistem. Bahkan bisa berupa orang. Kalau kita itu loyal kepada seseorang, dan dengan keloyalannya menjadikan diri kita ini jauh dari Allah, maka berarti orang yang kita jadikan loyalitas kita ini disebut taghut. Ya. Kita punya benda. Dengan benda itu menjadikan diri kita itu lalai kepada Allah. Maka benda itu bisa menjadi taghut. Bahkan sistem. Aturan yang menjauhkan dari kehidupan kita taat kepada Allah. Yang menjadikan jauhnya kita dari Allah. Maka sistem itu disebut taghut. Jadi apa saja yang menjadikan diri kita ini lalai dari Allah Ta'ala. Ini disebut dengan tauhid. Nah, siapa yang kufur dengan tauhid dan dia beriman kepada Allah, maka dia digambarkan oleh Allah, dia telah berpegang dengan pegangan yang kokoh, yang kuat. Maka pegangan yang paling kuat adalah ketika kita itu bersandar kepada Allah Ta'ala. Tidak bersandar kepada yang lainnya. Termasuk tidak bersandar kepada harta kita. Tidak bersandar kepada kekuatan fisik kita. Contohnya begini, ada satu kasus. Seseorang cerita di dalam biografinya. Ketika dia dalam kondisi apa nih? Kondisi mepet-mepetnya. Anak yang kesekian itu akan lahir. Gitu nih. Akan lahir. Kemudian dia hanya punya uang 200 ribu saja. Dan Vespa jadul, Vespa jadul kalau itu diuangkan itu ya enggak lebih dari 2 juta. Itu pun ya sudah 2 juta itu pembelian yang sudah tinggi. Nah, kemudian ketika detik-detik istrinya mau melahirkan, dia masih di dalam hatinya, wah aku cinti jagan Vespa. Gitu. Masih punya jagan. Harapan nanti yang bujuku ngelahir ke, kepepetran didit, Vespa ini tak dol. Gitu. Nah, betul. Ketika tiba kelahirannya, gak ngerti ya, qadarullah, istrinya harus sesar. Biaya yang harus dikeluarkan 18 juta. Gitu. Wah, padahal tadi bersandarnya hanya kepada Vespa yang 2 juta. Nah ini contoh ya. Contoh kita bersandar dengan harapan, dengan sandaran yang salah itu semacam itu. Ya. Jadi contoh kita ini bersandar dengan sandaran yang akhirnya Allah nunjukkan. Allah in basri jawan itu ngeleki. Nopo ngeleki basri jawan ini nopo. Mengelehkan. Mengelehkan. Bahasa Jawa ini wangel itu terjemah. Ya jadi menunjukkan kamu itu salah. Seharusnya tidak bersandar kepada Vespa. Tidak bersandar kepada sesuatu, bersandar kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita punya kekuatan. Nah termasuk bapak-bapak yang Yuan Zewu yang punya BPJS gitu ya. Yang punya BPJS kadang-kadang ini BPJS ini jadi sandaran. Gitu, ya. Jadi sandaran, wah ini saya masih punya BPS, BPJS ngati tentrem. Gitu, ya. Nah, ngati tentrem. Nah. Ya monggo yang ikut BPJS monggo. Ini memang pro dan kontra dari kalangan ulama, tapi paling tidak kita tidak menyandarkan kesehatan kita itu kepada BPJS, tapi menyandarkan kesehatan kita itu kepada Allah Ta'ala. Nah ini ya, ini yang kadang-kadang kita sampai kepada cara yang tadi, tambatan hatinya itu seharusnya tetap kepada Allah Ta'ala. Kemudian lan fisomalaha, dengan berpegang pada tali Allah itu tidak akan terputus. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mengetahui. Mendengar dari perkataan-perkataan seluruh hambanya. Dan mengetahui dengan seluruh perbuatan-perbuatan hambanya. Jadi sami'un li aqwalil ibadih alimun bi af'alihim. Ya. Kemudian Allahu waliyul ladzina amanu. Sebelum ke sana, pelajaran yang dapat diambil dulu, tolong Zikri. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini kalau disederhanakan, di dunia itu ada dua jalan saja. Jalan yang benar dan jalan yang salah. Itu aja. Jalan yang benar itu apa? Jalan Islam. Jalan yang salah, jalan di luar Islam. Jadi segala sesuatu yang tidak bersumber kepada Islam itu adalah salah. Gambar sejarahnya kayak gitu itu. Segala sesuatu yang tidak berasal dari Islam itu adalah salah. Itu tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu itu ke dalam Islam secara kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu itu mengikuti langkah-langkah setan. Lah langkah-langkah setan itu apa? Langkah-langkah setan adalah langkah-langkah yang tidak berasal dari Islam. Itu adalah langkah-langkah setan. Kok ekstrim banget ya? Ya memang karepe Gusti Allah kayak gitu. Maka di dalam ayat-ayat yang lain itu kan ada nih bahwa kita ini kepada orang kafir itu asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir, tegas di dalam memperlakukan hukum Allah ini. Bukan berarti ngerti wong kafir terus dibelai, bukan begitu nih. Tapi kita tegas di dalam menunjukkan keislaman kita. Dua. Orang yang benar adalah mengkufri segala bentuk taghut. Ya. Jadi segala sesuatu itu diarahkan kepada Allah Ta'ala. Tiga. Ya. Ini dari sudut apa saja lah. Ya. Contohnya, ya. Saya pernah baca sebuah artikel itu, ya. Seorang orientalis dari Prancis yang bernama Maurice Bucaire. Dia seorang ahli botani kalau nggak salah. Dia dulunya orang yang benci kepada Islam. Kemudian dia meneliti jasad Fir'aun. Fir'aun kok nggak busuk itu gimana? Nah, terus diantaranya dia dari temannya membaca ayat di surat Yunus itu. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan kamu hai Fir'aun, jasadmu hai Fir'aun. Nunajjika bibadanika, aku selamatkan, maksudnya aku tidak busukkan badanmu hai Fir'aun. Litaku naliman khalfaka ayah, untuk menjadi ayat untuk orang-orang yang berada di belakang kamu. Nah dari situ kemudian dia meneliti. Nah biidnillah, dengan izin Allah, akhirnya Maurice Bucaire ini dia masuk Islam. Nah ini. Jadi kebanyakan bapak-bapak, orang kafir masuk Islam itu karena kesadarannya, karena ketauhidannya, karena kecerdasannya. Tapi orang itu keluar dari Islam, orang itu murtad dari Islam, biasanya disebabkan karena urusan dunia. Yen ora kendil yo wong wedok atau wong lanang, gitu nggih, itu. Nggih. Kendil artinya pemasukan, gitu nggih, dunia, nggih. Kerjaan. Kayak gelem ra mlebu Kristen kok gajimu tak dua kali lipat gitu ya. Nah, mau enggak? Ya, yen mau, nah, kamu mau enggak nanti tak entukke anake ini. Nah, itu biasanya, makanya ada ulama mengatakan begini, Bapak-bapak. Agama selain Islam untuk bisa eksis itu harus ditopang dengan minimal dua kekuatan. Karena agama selain Islam itu bagaikan orang mati. Orang mati itu untuk bisa sampai ke kuburan minimal harus diusung dua kekuatan. Itu wis meyek-meyek, napa meyek-meyek wis kuabotan gitu nggih. Kedua kekuatan itu apa? Kekuatan kekuasaan dan kekuatan harta. Itu jadi agama selain Islam untuk bisa berkembang, untuk bisa eksis, itu harus ditopang dengan kekuatan harta dan kekuatan kekuasaan. Nah, tapi untuk Islam kita lihat dengan orang yang perkembangan Islam justru dari orang-orang yang du'afa, dari kalangan orang-orang yang lemah. Maka mari kita itu bangga dengan Islam. Jangan sampai kita itu dadi wong Islam minder. Jijir karo wong kafir nyekukruk kaya pitik kodanan itu. Nah, nunjukkan keislamannya itu perkewuh. Kita harus apa? Bangga. Nomor berapa sekarang? 4. Ya, jadi keyakinan kita walaupun di dalam hati termasuk juga pernyataan kita, sami'un itu ucapan kita, Allah Maha mendengar, alimun itu keyakinan kita, perbuatan kita, Allah mengetahuinya. Dan bukan hanya diketahui, tapi nanti juga dibalasnya. Bukan hanya dicatat, tapi juga dibalasnya. Nomor 5. Ya. Mari kita ini bersandar kepada Allah. Sekarang ini ujian kita ini berat. Kadang-kadang tauhid dalam bentuk ijazah. Rumang sana yang sudah ngejar ijazah itu melupakan segala-galanya. Terus yang memberikan rezeki kita ini adalah ijazah. Nah ini bisa menjadi tauhid nantinya. Ya, jadi mari kita hanya bersandar kepada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang gersang hati kita. Kadang-kadang hati kita itu galau. Gundah gulana istilahnya. Ya. Karena kita tidak melibatkan Allah di dalam setiap permasalahan kita. Ya. Kita randidit bingung. Kaya dengar kiamat gitu. Ya. Nah ini ya. Maka mari kita yang ngasih ketentraman kepada hati kita ini adalah Allah Ta'ala. Oke, ayat berikutnya. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Apa yang disebut dengan wali? Ya, kalau dalam penafsiran di sini, ya. Mana tadi? Wali itu adalah nasir, penolong. Allah itu penolongnya orang-orang yang beriman, wahafid dan pemelihara. Jadi Allah itu zat yang menolong kita. Allah itu zat yang memelihara kita. Dan Allah itu zat yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Jadi Allah sudah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Selama kita itu mau bersandar kepada Allah, selama kita itu mau menjadikan Allah sebagai wali kita, maka Allah itu akan ngurusi kita. Jadi orang yang beriman akan menjadikan Allah sebagai walinya, penolongnya. Jadi yang kita itu minta pertolongan tenggene Mbak Dukun, minta pertolongan tenggene nggih Watu Gedhi, tenggene Nyai Roro Kidul, nah ini bukan kelakuannya orang yang beriman. Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Maksudnya minal kufri wa dolal ila nuril iman wal hidayati. Dari kesesatan, kekufuran menuju kepada keimanan dan petunjuk. Sementara walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir itu menjadikan wali mereka itu taghut. Ya. Setan-setan. Kepengin sugih dengan cara berbuat kufur syirik. Kepengin sukses dengan cara berbuat syirik. Kepengin dagangane laris dengan cara berbuat syirik. Nah ini wong kafir. Banyak nggih orang-orang yang labelnya muslim, entah sholat atau tidak, ning jelas KTP ini Islam. Tapi ketika kepengin dagangane laris, datangnya itu nenggone Mbah Dukun. Ya, terus nanti Mbah Dukun ngasih nopo niko? Rajah nopo jimat terus digantungke tenggen dhuwur lawang apa dhuwur kiose, nggih. Nah, ini bukan dengan cara-cara Islam. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah dalam bentuk kekafiran, maka mereka itu kekal di dalam neraka. Pelajaran yang dapat diambil, ya. Jadi mari kita ini semuanya menitipkan urusan kita itu kepada Allah Ta'ala. Tidak termasuk di dalamnya, tidak menitipkan urusan kita ini kepada kekuatan diri kita. Kan kita diajarkan doa ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang doa ini kita disunahkan membaca di waktu pagi dan sore. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha tegak, bi rahmatika dengan belas kasihmu, astaghiithu aslih li, uruskanlah, baguskanlah segala urusanku dan jangan engkau pasrahkan urusanku itu kepada diri saya sendiri walaupun hanya sekejap mata. Jadi mari kita ini jangan merasa kita itu iso ngatasi masalah kita tanpa campur tangan dari Allah. Ya. Maka kenapa tadi saya sampaikan, kenapa kita itu galau sampai ada kepingin naik neng sutet, angok-angok neng dhuwur sutet arek menjatuhkan diri. Kita stres. Sebetulnya kuncinya satu, kita tidak melibatkan Allah di dalam permasalahan kita. Kita rumang sana sing iso ngudari masalah kita itu kita sendiri. Kita itu enggak bisa ngatasi masalah kita tanpa campur tangan dari Allah Ta'ala. Nah ini. Kemudian nomor 2. Yang dulu ketika kita kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya usia-usia kurkuran ini saya ngalami. Ketika kita kecil, itu neng sawah, golek jangkrik, yang bengi-bengi, ngerti nggak? Ini saya biasa, saya digawain apa? Oncor itu. Oncor, golek jangkrik, golek walang, nah sebenarnya untuk jangkrik apa walang, terus mungkin dibakar, dimakam, kan itu tau. Lah, itu senjatanya ini ku oncor. Oncor ngerti lah. Wildan ngerti lah oncor. Ngerti. Lah ngerti oncor. Nah, yeah. Jadi oncor dulu. Sinti gue oncor nih gue. Yang gak bambu nih gue. Papa. Pepaya nama nih gue. Gagang godong ini gue. Nama jenisnya. Gelonggong. Nih gue tinggi. Nih gulek jangkrik. Gulek anak gue. Okay. Atau bedali puhungi tonggo. Bedali puhung, nanti bawi puhungi sopo, terus dibakar. Lah, golek oncor, pakai oncor di situ itu genura keceglong-ceglong. Genura midai teletong, kan begitu. Lah, kita jalani hidup itu tanpa Islam itu berada di dalam kegelapan. Peteng dedek kita ini tanpa Islam. Maka Islam itu sebagai nur, sebagai cahaya. Nah, kita kadang-kadang dikei cahaya ragelem. Iki lho, jalan menuju kepada keselamatan kita tolak. Malah golek sing liyane. Akhirnya kita justru semakin tersesat. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nomor 3. Yeah. Jadi tauhid tidak akan membawa kebaikan kepada manusia. Karena tauhid itu sifatnya hanya dzan, sifatnya hanya ngiming-ngimingi. Jadi setan itu ketika ngajak-ajak manusia itu bukan janjinya itu tidak ditepati, tapi hanya sebagai penghias saja, yang sebetulnya itu akan menyesatkannya. Ini nomor 4. Ya, karena tauhid itu akan memalingkan kita dari Allah Ta'ala. Terakhir 5. Ya, ada istilah nanti wala wal baro. Wala ini berwali, kalau baro itu berpaling. Jadi orang yang beriman itu hanya akan berwali kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Ta'ala. Berlepas diri dari selain Allah Ta'ala. Kita tidak boleh menjadikan selain Allah itu sebagai tambatan hidup kita. Ya, karena tadi ya, dengan berpaling kepada Allah akan menjadikan diri kita orang-orang yang tersesat. Ya, demikian yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.